Tolong jelaskan dalil dari mengumandangkan azan di luar masjid. Ya. Nah. Sebenarnya semenjak awal ya, sudah menjadi keinginan kita untuk seorang muadzin itu ada tempat khusus, tempat yang lebih tinggi yang di situ dia naik ke tempat tersebut untuk mengumandangkan azan. Sebab inilah yang ma'hud, yang diketahui di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa'ur rasyidun. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza adzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum. Fa innahu yu'adzin li salati al-fajr." Apabila Bilal mengumandangkan azan, tetaplah kalian makan dan minum sampai yang mengumandangkan azan itu Abdullah bin Ummi Maktum, karena dia mengumandangkan azan ketika telah masuk waktu subuh. Kemudian berkata perawi yang meriwayatkan hadis ini dari Aisyah, beliau mengatakan, "Lam yakun baina adhanayhima illa an yalqa hadha wa yanzil hadha." Tidaklah ada perbedaan yang jauh di antara kedua adhan ini, adhannya Bilal dan adhannya Abdullah bin Maktum, kecuali yang ini naik, yang ini turun. Yang ini naik, yang ini turun. Yakni muadzin yang kedua naik untuk mengumandangkan adhan yang kedua, muadzin yang pertama tadi turun, yakni Bilal. Apa yang bisa kita fahami? Menunjukkan bahwa ada tempat khusus seorang muadzin. Ya, walaupun kita tidak mengatakan menara seperti menara Masjid Nabawi, ya itu terlalu tinggi tentunya. Nah, ya, yang diinginkan di sini adalah tempat yang bisa dilihat oleh orang-orang yang berada di luar sana, sehingga keadaan seorang muadzin itu zahir dan tidak diketahui. Muadzin mengumandangkan adzan di hadapan mimbar atau di hadapan imam kecuali setelah masa-masa sepeninggalnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Naam. Dari Bani Umayyah. Kalau tidak salah Hisham bin Abdul Malik, ya. Atau Marwan bin al-Hakam, saya agak lupa, yang paling pertama yang melakukan hal tersebut, muadzin mengumandangkan azan di hadapan imam atau di dekat mimbar, dan diingkari oleh para ulama Ibn Abdul Barr dan yang lainnya. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah taala dengan tegas menyatakan bahwa itu merupakan amalan bid'ah, sehingga kita berusaha, tentu kita belajar untuk beramal. Apabila kita telah mengetahui bahwa ini yang sunnah, ya kita berusaha untuk mengerjakannya. Ini yang dikerjakan oleh Nabi SAW, ya kita semampuan kita. Alhamdulillah, ya, di khususnya di masjid kita ini hur, bebas kita mengerjakan sunnah. Ada yang mau sholat pakai sendal, ya silahkan. Ya, karena memang itu dibolehkan oleh Nabi SAW, bahkan termasuk di antara sunnah beliau. Nah, ini wallahu ta'ala a'lam. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah menjelaskan di banyak tempat, di fatwa-fatwa beliau, dan lebih khusus dalam sebuah risalah yang berjudul Al-Ajwibah An-Nafi'ah. Di sana beliau menjelaskan tentang ahkamul jum'ah, hukum-hukum seputar salat Jumat.